Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Wa ba'da lawla ghaliban hadzul khabar hatmun wa fi nasi yamin inda staqar. Man yu'arif. Hafu ma ya'lamu jaizun kama al-wawu lil-istiknaf hafu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih wa ma ismun mausul fi mahalli ismun mausul mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilayh ya'lam fi'lun mudhari' mughayyir fi'lun mudhari' mughayyir sighah wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila ma jaizun wal jumlah la mahalla lahu min al-i'rab silatul mausul jaizun khabarun mubtada marfu' wa alamatu rafihi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih kama kaf harfu jarrin mabni ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab wa ma masdariyah taqulu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahirah 'ala akhirih wa ma ba'daha fi ta'wil al-masdar majrurun bil kaf wa taqdir ka qaulika zaidun mubtada'un marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahirah 'ala akhirih wal khabar wa khabaruhu mahdhuf taqdiruhu zaidun indana ba'da dhorfu makanin dhorfu makan mansub wa alamatu nasbihi al-fathah muta'alik bi taqul man indakuma man ismu istifham mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada indakuma inda dhorf muta'alliq bi mahdhufin khabar wa huwa mudhaf wa dhamir mudhafun ilayh wa dhamir mabni ala as-sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilayh ma'na al-bayt wa halfu ma ya'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma dan dihapusnya apa yang telah diketahui itu boleh seperti ucapanmu zaidun setelah pertanyaan man indakuma wa halfu ma ya'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma membuang mubtada ataupun khabar yang sudah diketahui ya jaiz adalah boleh sebagaimana kamu katakan zaid ya setelah pertanyaan man indakuma dijawab zaid yakni zaidun indi ya kemudian ini jelas ya ya ini di antara apa tempat di mana apa ya boleh khabar dibuang ya ketika didahului sebelumnya oleh ya pertanyaan ya. Kemudian wa fi jawabi kaifa zaidun quldani fa zaidun istughni anhu idh arif al waw atifah fi jawabi jar wa majrur muta'alliq bi kul jawab wa huwa mudhaf kaifa zaidun kaifa isim istifham mabni ala al-fath fi mahalli raf'in khabar muqaddam zaidun mubtada mu'akhar marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah الظاهرة على آخره. والجملة من المبتدأ والخبر قصد لفظه في محل جر مضاف إليه. قل فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. دنيف خبر لمبتدأ محذوف تقديره زيد دنيف. الفاء للتعليل زيد مبتدأ مرفوع على مطرفه الضمة الظاهرة. استغنية فعل ماض مغير صيغة مبني على الفتح ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى زيد. استغنية فعل ماض مغير صيغة عنه جر ومجر في محل رفع نائب الفاعل. إذ ظرف متعلق بأستغنية. رف فعل ماض مغير صيغة ونائب مبني على الفتح ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى زيد. Dan pada jawaban كيف زيد maka katakanlah danif. Maka زيد tidak membutuhkan khabar ketika telah diketahui. في جواب كيف زيد قلداني فزيد استغني عنه إذ عرف. Yeah, pada jawaban dari كيف زيد jawablah danif. Ya cukup kalau kita hendak mencukupkan atau menyingkat jawaban cukup dengan dikatakan danif. Dia sedang sakit. فزيد استغني عنه إذ عرف. Dan زيد tercukupi dari زيد. Artinya tidak perlu disebutkan pun tidak disebutkan pun tidak mengapa. Idh urif, ya ketika sudah diketahui siapa yang dimaksud dengan danif di sini, Zaid. Di sini kaifa, i'rabnya sebagai khabar muqaddam dan wajib didahulukan karena dia memiliki hak, ya didepankan di awal jumlah karena dia apa? Istifham. I'rabnya kaifa bagaimana? Rincian i'rabnya kaifa. Ya, kalau kita dapati kaifa, apakah mesti jadi i'rab sebagai khabar muqaddam atau tidak mesti? Tidak mesti bagaimana rinciannya? Jika kalam setelah kaifa telah tercukupi dari kaifa, artinya sudah sempurna tanpa kaifa, maka maka mesti kaifanya di Arab mansub. Mesti dia mansub. Apakah sebagai hal ataupun sebagai maf'ul mutlak. Kemudian yang kedua, jika kalam setelah kaifa belum sempurna tanpa kaifa, maka bagaimana? Di Arab sesuai dengan apa? Ayat amil yang menuntutnya. Di Arab rafa seperti pada contoh kaifa zaidun, kaifa anta. Kemudian di Arab mansub seperti pada contoh kaifa kunta. Sebagai apa? Khabarnya kana. Di Arab juga mansub pada semisal kaifa bananta. Sebagai apa? Maful bih sanin. Yeah. Sebagian mengatakan bahwasanya semisal dengan ucapan kita Zaid, ya, pada jawaban dari pertanyaan teman kita man indakum Zaid, semisal dengan itu kata sebagian adalah semisal contoh kharajtu fa idza sab'un, ya, kharajtu fa idza sab'un, saya keluar maka tiba-tiba ada binatang buas. As-sab'u di situ apa? Ada khabar yang ya mahdhuf dibuang jawazan. Takdirnya apa? Fa idza sab'u hadirun. Nah, terkait dengan idza al-fujayyah rinciannya bagaimana? Mar. Idza al-fujayyah i'rabnya. Idza al-fujayyah, siapa yang bisa menjelaskan merincikan? Ya. Ada khilaf padanya, ya. Ada yang mengatakan dhorof, ada yang mengatakan huruf. Terus? Ya? Ya, yang mengatakan bahwasanya idza dhorof ada khilaf lagi di dalamnya. Bagaimana khilafnya? Ada yang mengatakan dhorof zaman, ada yang mengatakan dhorof makan. Terus? Ya, bagi yang mengatakan dhorof, apakah dhorof zaman atau dhorof apa? Makan, maka i'rabnya dia sebagai khabar muqaddam. Kemudian isim marfu setelahnya sebagai mubtada muakhar. Takdirnya bagaimana menurut dua pendapat ini? Ya, yang mengatakan dhorof zaman, penakdirannya? Ya, kharajtu fa fi waqti khuruji. Ya, kharajtu fa fi waqti khuruji asadun. Ataupun as-sabu'u. Iya. Ya. Adapun kalau ditakdirkan dhorofnya dhorof makan, bagaimana? Ya. Kharajtu fa fi makani khuruji as-sabu'u. Iya, santai. Kemudian, yang kedua, yang menyatakan dia huruf. Iya. Ya. Bagi yang berpendapat idza hujaiyah adalah apa? Huruf, maka yang setelahnya di iros wa mubtada yang khabarnya mahdhuf. Dan di sini ya terletak apa syahidnya di sini. Difahami ya yang belum paham. Ya. Silakanlah pilih, boleh milih antum yang mana. Karena maknanya ya tidak jauh ya. Hanya sisi i'rabnya saja. Mau katakan idza hujaiyah huruf ataupun apa? Dhorof. Yang penting antum tahu i'rabnya. Kemudian ayat ini, ya, contoh ayat wallai lam yahibn, wallai lam yahibn, ada berapa tiga, ada berapa sisi terkait dengan i'rabnya wallai lam yahibn pada kaitannya dengan mubtada dan khabar, ada berapa sisi? Ya, coba Taufik, tiga sisi. Yang pertama Taufik. Apa? Ya, mubtada dan khabarnya dibuang. Takdirnya apa? Wallai lam yahibna faiddatuhunna thalathatu ashhur. Ya, di sini ada syahid tentang pembuangan apa? Mubtada dan khabar sekaligus. Kemudian arah yang kedua. Ya, yang mahdhuf itu dalam mufrad dan dia i'rabnya sebagai khabar. Berarti yang dibuang adalah khabarnya mufrad. Ya, kemudian allai mubtadanya. Takdirnya apa? Ya, kadzalika. Ya, inun kainun kadzalika. Kemudian sisi yang ketiga. Ya, jumlah allai lam yahidun ma'tuf pada allai isna. Nah, kalau kita bangun di atas qaul ini, apakah di sana ada mubtada atau khabar mahdhuf? Tidak ada, tapi khabarnya satu, yaitu apa? Fa'iddatuhunna thalathatu ashhur, itu khabarnya satu. Ya, kalau susunannya berarti wallai ya'isna minal mahidhi, ya, min nisaikum wallai lam yahidun, gitu kan. Fa'iddatuhunna, takdirnya berarti seperti itu. Thalathatu ashhur. Ya. Ja'far katanya di sini kan ada ihtimal, ya, ada ihtimal sehingga istidlal dengan ayat ini. Ya, untuk menunjukkan pembuangan mubtada dan khabar kurang pas. Karena beberapa istimal. Yang lebih tepat contohnya apa sih? yang lebih cepat dan lebih tepat dari contoh pembuangan mudhari dari khabar? Harif, yang lebih tepat dicontohkan dengan apa? Pembuangan mudhari dan khabar sekaligus? Harawan? Ya, Zaidun qa'imun, dijawab apa? Naam, takdirnya apa? Naam, Zaidun qa'imun, itu lebih tepat. Ya. Tidak ada ihtimalat di situ. Mesti ada pembuangan mubtada dan khabar. Wa ba'da lawla ghaliban hazul khabar hatmun wa fi nafsi yaminin dastaqar. Wa ba'da lawla ghaliban hazul khabar hatmun alwawu atifah ba'da zulf. Raul mutalik bi hatmun laula qusida lafdu mudafun ilaihi majrur wa lam tujad bihi al kasra al muqaddara mana min dura isi wal mahal bi harakatil kayah ghaliban mansub ala nazil khafid hasu mubtada marfu wa lam turfi adu madari al akhiri hasul al khabar mudafun ilaih majrur alamatu jarihi al-kasrah ala akhirih hatmun khabar marfu wa alamatu rafi adu madari ala akhirih al-wawu atifah nasi fi harfu jar nasi majrur al-jar wa majrur mutalik bi istaqar nasi wa huwa mudaf yaminin mudafun ilaih da ismul isyarah mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada istaqar khabar marfu istaqar fi'l mad mabni alal fat masukin ala julaqaf wa fa'iluhu domir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa yautil da di hadaf wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatmun wa fi nas yamin inda saqar setelah laula ya seringnya hadzul khabar hatmun pembuangan khabar itu wajib kemudian juga wajib membuang khabar pada nasu yaminin. Apa yang secara tegas menunjukkan kepada yamin. Ya. Atau zastaqar, pembuangan ini, pembuangan khabar ini istaqar tetap pada apa yang menunjukkan kepada sumpah secara tegas. Di sini, bagaimana tafsirannya Asy-Syarih Ibn Aqil menafsirkan ucapan An-Nadhim. Wa ba'da lawla ghaliban hadzul khabar hatmun. Dibawa kemana ucapan An-Nadhim? Dibawa pada pendapat bahwasanya ya dibawa kepada pendapat yang menyatakan bahwasanya ya pembuangan apa khabar laula khabar yang datang setelah laula itu adalah apa umumnya wajib mesti kecuali di tempat yang sedikit. Yang lain, tafsir yang lain yang itu dipilih oleh pensyarah yang lain karena melihat pendapat beliau di kitabnya yang lain, apa tafsirnya? Iya. Jadi ada dua, ya. Perhatikan baik di sini. Ya, tafsiran dari ucapan beliau ba'da laula ghaliban hadzul khabar Tafsiran yang pertama itu bahwasanya pembuangan khabar yang datang setelah laula itu wajib kecuali di sedikit tempat. Ada berarti sedikit. Ya, adapun mensyarah yang lain menafsirkannya beda. Itu bahwasanya ghaliban di sini menjelaskan keadaan laula. Keadaan laula umumnya bagaimana? Kaunnya am atau khos? Hah? Am. Tuh. Berarti di sini hanya berbicara tentang keadaan laula yang kaunnya am. Wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatmun. Pembuangan khabar setelah laula yang ghalib keadaannya, berarti ketika laula kaunnya am, hatmun. Wajib. Hangwe nih. Ya, kalau tadi yang pertama, ya pembuangan khabar ya, setelah laula itu umumnya apa? Umumnya wajib. Jarang itu datangnya khabar laula disebutkan. Nah, yang kedua beda maknanya. Ya, ini pembuangan laula ya, pembuangan khabar apa? Yang datang setelah laula ya, pada keumuman keadaan dari khabarnya laula, keumuman khabar laula bagaimana? Kaunnya am. Itu hatmun. Jadi yang dimaukan adalah yang dihukumi dengan wajib dibuang adalah ketika khabar laulanya apa? Kaun am itu yang ghalib kan? Bisa dipahami gak nih? Bisa dipahami beda itu. Coba Jafar, paham gak? Yang pertama, kalau yang pertama maksudnya gimana? Tafsirannya Ibnu Aqil, wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatmun. Apa katanya? Membuang khabar laula wajib. Ya. Ya, umumnya wajib ya, kecuali sedikit. Yang kedua, tafsir yang kedua, tadi kan membuang khabarnya laula ya, membuang khabar yang datang setelah laula ya, umumnya wajib kecuali sedikit. Ya, kalau tafsiran yang kedua, dan ini seperti yang lebih pas wallahualam ya. Nah. Membuang khabarnya laula pada keadaannya yang paling sering, keadaan laula yang paling sering apa? Kaunnya am. Itu apa? Wajib, mesti. Ada yang belum paham ini? Paham enggak? Belum? Jadi ya nanti insyaAllah akan lebih jelas lagi di syarah. Tafsirannya Ibnu Aqil, ucapan An-Nadhim di sini, wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatmun. Pembuangan khabar yang datang setelah laula umumnya itu wajib umumnya. Berarti ada gitu yang keluar dari keumuman ini. Ya. Paham ya? Yang kedua, di sini ghaliban menjelaskan keadaan laula. Keadaan yang ghalib maksudnya itu. Pembuangan khabar yang datang setelah laula pada keadaan laula yang paling umum, pada laula yang paling umum apa? Kaunya dalam keadaan apa? Am. Ini ketika kaunya keadaannya am, hatmun wajib. Tuh maksudnya. Jadi kalau kaunya itu am, itu yang ghalib, maka wajib membuang apa? Khabarnya. Hafin as-siyamin inda saqar. Ya, ini belum ya. Kemudian wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma'ka mithli kullu sani'in wa man sana'. Ya, silahkan di... Wa ba'da waw atifah ba'da dharf muta'alliqun bi istaqarra wa huwa mudhaf waw mudhafun ilayh ayyanat fi'lun madh wa ta'u ta'nis wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan takbiruhu hiya ya'ud ila waw wa jumlatu min ayyana wa fa'iluhu fi mahalli jarin sifatun liwaw mafhum maf'ulun bih mansub li ayyana wa huwa mudaf ma mudafun ilaih kusila lafduh kamisli kaf za'idah harfun za'idah mislu khobar li mubtada'in mahduf takdiruhu wa dhalika wa dhalika mislu wa kullu كل مبتدا وهو مضاف صانع مضاف اليه وما واو عاطفه ما اسم موصول معطوف على كل وصانع فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره لا صله موصول لا معنى من الاعراب والخبر مبتدا محذوف وجوبا تقديره مقترنا وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع. Setelah wawu, yang wawu ini memastikan makna ma, ini ma. Ya, di sini ayyanat, hiya kembali kepada wawu, dan dari sini kita mengetahui bahwasanya huruf-huruf itu dihukum muannas, ya kan? Wa ba'da wawin ayyanat. Setelah wawu yang memastikan makna ma, juga wajib untuk membuang apa? Khabarnya, ya. Tanya zastaqar. Zastaqar, pembuangan khabar ini tetap, ya, terjadi ba'da wawin, gitulah. Setelah wawu yang memastikan makna ma', ya. Kamisli, di situ kafnya zaidah, karena maknanya dengan misra sama, sehingga untuk taukid saja dia, tidak tanggal untuk taukid, ya. Karena kafnya zaidah, maka misli i'rabnya dia sebagai khabar marfu, cuma tanda rafa'nya, ya, tidak tampak. Kenapa? Karena sibuknya tempat dengan huruf syar apa zaidah tambahan. Takdirnya wa dzalika mislu. Kullu shani'in wa ma shana'. Irami jelas, mubtada dia, shani' mudhaf ilai dan wawu harfu 'athfin dan ma ma'thuf 'ala kull. Ya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah ma'nya. Ma'nya bisa dibawa kepada ma mausulah. Berarti ada di situ apa? Aidnya mahdhuf, yani wa ma sana'ahu. Iya, cuma iskalnya kullu shani'in wa ma sana'. Kalau kita jadikan maknya mausulah, iskalnya setiap orang yang, setiap tukang lah ya. Wa ma sana' bersama apa yang dia bikin. Kenyataannya bagaimana? Apakah setiap orang itu kemana-mana bersama ahli bangunan, ahli bikin pintu-pintunya bersama dia terus? Tidak ya? Ya. Dia ahli bikin apa? Motor. Motornya bersama dia terus. Kenyataannya kayak gitu enggak? Ya. Nah, itu kelemahannya. Cuma sebagian bisa menjawab. Ya ini kullu shani' wa ma shana'. Ya. Ya ini setiap tadi ahli dengan apa yang dia ciptakan. Maksudnya bersama apa yang diciptakan, jadi kadarnya dia itu sesuai dengan apa yang dia hasilkan. Kalau dia bisa menghasilkan, memproduksi sesuatu yang bagus, berarti dia kelasnya tinggi gitu. Tapi kalau yang dia hasilkan jelek, ya dia jadi jelek. Paham gak itu? Jadi kalau maknya dibawa kepada apa? Mak, mausulah, berarti mausona'ahu. Iskalnya tadi, disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Nanti pemahamannya, setiap orang yang membuat, ahli membuat sesuatu bersama barang yang dia bikin, berarti kan? Berarti dia kemana-mana bersama barang yang dia bikin. Itu kelemahannya. Tapi bisa sebagian menjelaskan maknanya, maksudnya bahwasanya dia tingkatannya si pembikin ini sesuai dengan kualitas yang dia bikin. Kalau yang kualitas yang dia bikinnya bagus, berarti dia juga sama bagus gitu tingkatannya. Kalau yang dia ciptakan jelek, yang dia bikin jelek, ya berarti dia juga jelek. Itu maksudnya muktarinan. Iya. Ataupun kalau kita bawa maknya kepada mama syariah, maka tidak ada isyar maknanya. Ya ini kullu shani'in, ya apa wa, ya sun'atuhu, ya wa sun'atuhu. Ya. Setiap orang ya bersama keahliannya. Keahlian dia kan apa? Ya menyertai dia terus. Ya kan? Kemampuan dia membuat sesuatu. Ya. Ya kalau keahlian kan menyertai dia kemanapun dia berada. Kalau tapi hasil apa? Bikinan dia kan enggak mesti bersama dia. Tapi bisa dijawab dengan tadi itu. Kalau maknya malas hari ya, berarti ditakwil. Ya, dengan tadi wa sunatuhu. Khabarnya mahdhuf taqdirnya apa? Muqtarinan. Saling apa? Terkait, saling bergandengan. Selalu apa? Bergandengan. Wa qabla halin la yakunu khabaru 'an alladhi khabaruhu qad udmira. Wa qabla waw atifa qabla dhaf mutaalliq bi istakhara wa huwa mudaf halin mudafun ilayh la nafiyah yakun fi'l mudari' naqis wasmuhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila hal khabara khabar yakun mansub alamatun nasbi al-fatah al-zahira ala akhirih anil ladhi jar wa majrurun muta'arrid bi khobar khobaruhu mubtada'un marfu'un alamat rafihi al-dhamma al-zahira ala akhirih wa huwa mudaf al-ha domir muttasil mamni al-dham fi mahalli jarrin mudafun ilayh قد حرف التحقيق أتمر فعل الماض مغير الصيغة ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى خبر والجملة في محل رفع خبر مبتدأ silah mausul lam halalah min al-irab dan sebelum hal tidak ada khobar dari mubtada yang khobarnya itu telah disembunyikan. Qabla hadin la yakunu khabaru 'an alladhi khabaruhu qad ubmira. Di sini qabla dzarf muta'alliq dengan istaqarra juga yang sebelumnya. Ini za pembuangan ini istaqarra, pembuangan khabar ini yang sifatnya wajib istaqarra terjadi pula. Qabla halin, nah sebelum hal, yang mana hal ini la yakunu khabara, tidak bisa menjadi khabar. Anilladhi dari mubtada yang khabaruhu, khabarnya telah dimarkan. Ya, telah disembunyikan, telah dibuang. Ya. فضرب العبد مسيئا واتم تبيين الحق منوطا بالحكم يا اخي ربنا سبحانه قدر بيا كاف جاره لقول محذوف ضرب مبتدا مرفوع علامه رفعه ضمه مقدره وهو مضاف والياء مضاف اليه walia fa'il li dorb al-abda maf'ul li dorb mansub alamatuhu al-fathah al-zahira musian hal min fa'il min kana mahduf takdiruhu iza kana musian wa atam waw harfu asfin atam mubtada marfu wa sukkina li ajli al-waqf wa huwa mudaf tabyin mudaf ilaih wa huwa mudaf wal ya mudaf ilaih wa hiya fa'il li tabyin al-haqqa maf'ul li tabyin mansub wa alamatuhu al-fathah manutan hal min kana min fa'il kana mahdhufah mahdhuf takdiruhu jika kana manutan bil hakam jar wa majrur mutalliq bi manutan wal wa khabarul mubtada jumlah mahdhufa takdiruhu jika kana manutan bil hakam insyaallah nanti ini akan dijelaskan ya. Ya, kita lanjutkan masih pada pembahasan tentang thariqah ya, ahli nahu berkait dengan khabarnya laula. Ya. Tariqah yang pertama, ada berapa tariqah ya? Hah, ada 3 tariqah. Ya, terkait dengan khabarnya kana. Kita ulang saja ya dengan cepat biar nyambung. حاصل ما في هذه الأبيات أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع. حاصل dari bait-bait ini adalah bahwasanya khabar itu wajib dibuang pada 4 tempat. Yang pertama, an yakuna khabaran li mubtada ba'da laula. Ya, ketika khabarnya adalah sebagai khabar bagi mubtada yang datang setelah laula. Contoh, laula zaidun la taituka. At-taqdir, laula zaidun mawjudun la taituka. Ya, wahtaraza biqawlihi ghaliban amma warada zikruhu fihi syudhudha kaqawlihi lawla abuka wa lawla qablahu umar al-qatilaika ma'adun bil maqalidi. Ya, dan beliau berjaga-jaga dengan ucapannya ghaliban dari ya khabar yang disebutkan padanya tapi syadz. Contoh, lawla abuka wa lawla qablahu umar al-qatilaika ma'adun bil maqalidi. Fa umar mubtada dan qablahu khabar, disebutkan situ khabarnya yaitu qablahu. Wa hadha alladhi dzakarahu al-musannifu fi hadha al-kitab min anna al-hadza ba'da laula wajibun illa qalila huwa tariqatun li ba'd an-nahwiyyin. Ya, yang disebutkan oleh musannif ini dalam kitab ini yaitu bahwasanya al-hadzaf, pembuangan khabar setelah laula, adalah wajib kecuali sedikit. Ini adalah tariqahnya, metodenya sebagian ahli nahwu. Ya, ini fahami oleh apa? Asy-Syarih dari ucapan An-Nadhim. Itu bahwasanya pembuangan setelah laula itu wajib kecuali sedikit yang tidak wajib boleh. Ya. Tariqah yang kedua, anal hadza wajibun daiman. Bahwasanya pembuangan itu wajib selalu, senantiasa. Wa anna ma warada min dzalika bi wari hadzin fi dzahir muawwalun. Dan apa saja dari datangnya khabar tanpa pembuangan, dari datangnya khabar setelah laula tanpa pembuangan, atau lebih enaknya ma warada min dzalik, apa saja yang datang dari khabar tanpa dibuang, khabar tersebut secara zahir, maka dia ditakwil, harus ditakwil. Ini mazhabnya siapa? Jumhur ya. Harus ya. Yang namanya khabar laula itu apa? Dibuang. Wa tariqatu tsalitsah, ini yang belum kita baca ya. Tariqah yang ketiga. Annal khabara, yang sebagian atau kebanyakan mensyarah yang membawa kalamnya An-Nadhim ke tariqah yang ketiga ini, yaitu bahwasanya annal khabara imma an yakuna kaunan mutlaqa au kaunan muqayyada. Yang namanya khabar laula ada kalanya berupa kaunnya mutlak, sudah lewat kaunnya mutlak penjelasannya, tidak perlu diulang di sini. Au kan au kaunan muqayyad, atau kaun yang muqayyad atau kaun yang khas, maknanya sama. Fa in kana kaunan mutlaqa, adapun kalau khabarnya laula ada kaun yang mutlak sekedar keberadaan saja, maka wajib hadzu, maka khabarnya wajib dibuang. Ya, wajib dibuang. Kalau ini kesepakatan ya semuanya. Nahu laula zaidun lakana kada. Yani laula zaidun mawjudun. Mawjudun kaun yang am, hanya menunjukkan keberadaan. Wa in kana kaunan muqayyada, adapun kalau khabarnya laula adalah kaun yang muqayyad yang khas, maka dirinci. Ini harus bisa ini. Rinciannya, fa imma an yadulla alaihi dalil, ada kalanya kaun yang khas itu ditunjukkan oleh satu dalil, aula atau tidak. Ya. Fa in lam yadulla alaihi dalilun wajaba dzikruh, adapun kalau khabarnya adalah kaun yang khas atau yang muqayyad, kemudian tidak ada, di mana tidak ada dalil yang menunjukkan kaun yang muqayyad itu, maka wajaba dzikruh, harus disebutkan kaun yang muqayyad itu. Contoh, laula zaidun muhsinun ilayya ma ataitu. Di sini khabarnya laula mana? Ya. Ya, yaitu muhsinun. Ya. Laula zaidun muhsinun. Muhsin kaun yang am atau khas? Khusus. Ya. Muhsinun. Bukan sekedar keberadaan. Ada tapi juga ya muhsin. Berbuat ihsan. Seandainya kalau bukan Zaid itu berbuat ihsan kepadaku, niscaya aku tidak akan datang kepadamu. Ya. Ini pembahasan ini khusus pada laula yang diikuti oleh jumlah ismiyah ya. Adapun kalau laula yang diikuti oleh jumlah fi'liyah itu beda lagi laulanya. Tahdid untuk tahdid, hadd anjuran. Seperti laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada. Beda lagi kalau fi'il masuknya laulanya. Bukan pembahasannya. Yang kita bahas adalah laula yang masuk kepada jumlah ismiyah. Laula Zaidun muhsinan ilayya ma ataitu. Ya, tidak boleh dikatakan laula Zaidun ma ataitu. Ya. Padahal yang kamu maukan adalah laula Zaidun muhsinun gitu. Bukan sekedar kalau bukan Zaid ada, bukan. Tapi seandainya Zaid tidak berbuat baik kepadaku, ma ataitu. Ya, ini saya tidak akan datang. Ya, ditambahkan itu secara penyakitan berlima. Wa alaihi hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aisyatu. Laula qawmuki hadithun ahduhum bi kufrin. Lanaqadtu al-ka'bah faja'altu laha babaini. Baban, babun yadkhulu an-nas wa babun yakhrujuna minhu. Akhraj al-Bukhari bi hadha al-lafz. Ya, di atas inilah. Ya, datang hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau kata kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, laula qaumuki hadithun ahduhum bi kufrin. Kalau bukan karena kaummu hadithun, nah, disebutkan khabarnya karena khos ya, baru keluar dari masa kekufuran, ya ini saya akan saya robohkan Ka'bah, kemudian akan saya bangun lagi, kemudian saya jadikan untuknya dua pintu, pintu yang pertama untuk masuknya manusia dan yang kedua pintu untuk keluarnya mereka darinya. Ya. Kemudian wa indalla alaihi dalilun jaza itsbatuhu wa hadzuhu. Adapun kalau khabarnya adalah khos atau muqayyad, kemudian ada dalil yang menunjukkan kepada khabar yang khos itu, yang muqayyad itu, maka boleh dibuang atau ditetapkan. Faham ini ya? Contoh an yaqul, dikatakan Zaidun muhsin, hal Zaidun muhsinun ilaik? Apakah Zaid berbuat baik kepadamu? Kamu jawab laula Zaidun lahalaktu. Kalau bukan Zaid, maksudnya apa? Kalau bukan karena Zaid berbuat ihsan kepadaku, ya kan? La halaktu. Saya akan binasa. Ay laula Zaidun muhsinun ilayya itu. Fa in syita hadzafta al-khabar. Kalau kamu mau silakan dibuang khabarnya, wa in syita athbatta. Kalau kamu mau silakan ditetapkan. Ah itu. Ini pendapat yang sekali pertengahannya. Saya condongnya ke pendapat yang ketiga ini. Ya, saya nanti pilih yang mana. Wa minhu qawlu Abi al-Ala al-Ma'arri. Di antara contohnya adalah ucapan Abi al-Ala al-Ma'arri. Di sini beliau syair, siapa? Syairnya termasuk yang dijadikan syair enggak katanya? Tidak ya. Yudhibur ru'bu. Yudhibur ru'bu minhu kulla abdi. Kulla abd. Falaula al-ghimdu yumsikuhu la sala. Yudhibu ru'bu, rasa takut yang dahsyat. Yudhibu minhu, membuat meleleh karenanya ataupun melelehkan ya. Kulla 'abdin, setiap apa pedang teh. Falaula al-ghimdu, kalau bukan karena sarung pedangnya yang yumsiku, menahan pedang tadi, la sala, niscaya dia pedang tadi akan meleleh ngalir gitu. Saking dahsyatnya gitu keadaan di saat itu, sehingga digambarkan seperti ini. Di sini syaitnya mana? Falaula al-ghimdu yumsikuhu, khabar yang disebutkan. Kenapa kaunya apa? Khos ya. Ada catatan kaki, cuma sama pengulangan saja, tidak kita baca ya. Wa qad ikhtara al-musannifu hadhihi at-tariqah fi ghairi hadzal kitab. Dan musannif telah memilih tariqah yang ketiga ini pada selain kitab ini. Para kitab ini juga ya, sebagian yang lain menafsirkan yang kepada tariqah yang ketiga ya. Karena ini demikianlah, ketiga mazhab. Faham ini pembahasan tentang apa? Khabarnya laula. Kalau ditanya, nih, apakah khabarnya laula itu wajib untuk dibuang? Atau khabar yang datang setelah laula itu wajib dibuang? Jawabannya bagaimana? Hah? Kenapanya ada khilaf gitu. Ada yang menyatakan apa? Wajib dibuang. Apakah kaunya am ataupun khos? Mazhabnya siapa? Jumhur. Ada yang menyatakan apa? Ya dirinci. Dilihat kaunya am atau khos. Kalau kaunya am, masih dibuang. Kalau kaunya khos, dirinci lagi. Ada dalil enggak yang menunjukkan kaunya khos ini? Kalau ada, tidak wajib dibuang. Tidak ada, apa wajib disebutkan. Kenapa dibuang sih? Kenapa sih wajib dibuang ya? Seperti tadi, laula Zaidun. Atau lebih tepatnya, laula Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apa? Labolalna. Sekitar sesat gitu. Maka, kenapa dibuang? Karena sudah ditunjukkan oleh jawabannya. Jawaban laula itu sudah menunjukkan apa? Khobarnya laula. Ibaratnya jawabannya ini sebagai iwab pengganti dari khobar. Sudah lewat antara iwab dengan mu'awab anhu bagaimana? Tidak bisa berkumpul. Nah itu alasannya. Karena sudah ditunjukkan khobarnya, makna khobarnya oleh apa? Oleh apa? Tadi oleh jawabannya. Jadi laula Zaidun lahalaktu sudah. Kalau ini kan ada yang khas ya. Tadi contohnya apa? Yang sebelumnya itu. Ya kalau seandainya apa? Laula. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Apa? Lahamma ta'ifatum. Ya. Banyak kan orang kan? Di situ sudah ditunjukkan jawabannya oleh apa? Khabarnya oleh jawabannya laula. Laula itu sebagai syarat di sini ya. Maknanya. Saya ada yang bertanya kan? Laula Zaidun lakana kadza wa kadza. Ya itu jelas. Maksudnya apa? Mawjudun. Ditunjukkan oleh itu. Lakana kadza wa kadza. Ya? Mana? Iya, pada kaun yang am khususnya ya, atau ya, kalau yang khas, kaun yang am gitu ya, kaun yang am khususnya bahasanya, karena sudah ditunjukkan khabar yang berupa kaun yang am ini adalah apa? Jawabannya laula. Ya, seperti laula Zaidun lakana kadza. Maksudnya jelas, kalau bukan Zaid, kalau bukan karena ada Zaid gitu. Maksudnya kan kayak gitu, bisa terjadi demikian dan demikian. Jadi menunjukkan gitu. Dan kita juga kalau terjemahkan demikian kan ya. Ya. Apa? Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu. Apa? Lattaba'atum syaitana illa qalila juga ya. Lattaba'atum syaitana illa qalila juga. Lahamma ta'ifatun minhum lah. Ayudilluka wa mayudilluna illa anfusahum. Sudah ditunjukkan mungkin oleh jawabannya. Tadi kan laula Zaidun lakana kadza. Ini yang mudah antum. Kalau bukan ada Zaid maksudnya kan. Zaid, kalau bukan Zaid, kalau bukan ada Zaid gitu kan. Lakana kadza misalkan. Ya. Fadhahaba misalkan. Iya, saya lebih condong ke toriko yang ketiga. Karena tariqah yang jumhur itu kan sulit, ada takwil-takwilan segala gitu. Kalau yang takwilan-takwilan kan susah gitu. Ya. Tariqah yang pertama menyatakan umumnya. Kemudian kadang sedikit, sedikit ini bagaimana gitu kan. Boleh digunakan atau sifatnya syar terbatas pada syir saja gitu kan. Iya lebih tanda yang ketiga, Allah Alam. Ya. Kemudian tempat yang kedua dari apa? Wajibnya membuang khabar. Al-mawdu'u tsani an yakuna al-mubtada'u nassan fil yamin. Ketika mubtadanya secara nass pasti menunjukkan kepada yamin. Ya. Nah, di sini ada sering kaki seperti yang bermanfaat kita baca nomor 1. Al-muradu bi kaunil mubtada'i nassan fil yamini an yaghliba istimaluhu fihi hatta la yustamalu hatta la yustamal fi ghairihi illa ma kharina. Yani maukan dengan yang dimaksud dengan keberadaan mubtada itu nas secara tegas menunjukkan kepada yamin adalah ketika an yaghliba istimaluhu fi penggunaannya didominasi ya untuk yamin gitu. Dalam penggunaannya didominasi untuk yamin. hatta la istamala fi ghairi, sampai-sampai tidak digunakan untuk selainnya. Ya, illa ma qarina, kecuali bersama qarina. Wa muqabilu hadza, lawannya berarti ma laisa nassan fil yamin, apa yang dia tidak secara tegas menunjukkan kepada yamin. Wa huwa alladhi yakthuru istimaluhu fi ghairi al-qasam. Ini adalah yang banyak digunakan untuk selain qasam, hatta la yufhama minhu al-qasam, sampai-sampai tidak difahami darinya qasam. Illa bi qarinati dzikril muqsami alaihi, kecuali dengan qarinah menyebutkan sesuatu yang disumpahi, baru oh ini sumpah. Kalau tidak ada, tidak disebutkan muqsam alaih, ya dia tidak dibawa kepada qasam. Jadi yang pertama tadi mesti difahami qasam. Ala tara, lihat contohnya. Di antara contoh yang dia tidak secara nas tegas menunjukkan kepada yamin, ahdullah, janji ya Allah. Perjanjian dengan Allah. Qad kathura isti'maluhu fi ghairi al-qasam, telah banyak penggunaan ini untuk selain qasam. Contoh wa aufu bi ahdillah, tunaikanlah perjanjian kalian dengan Allah. Ya, ini untuk selain qasam kan? Wa qawlihim, dan juga ucapan mereka orang Arab, ahdullah yajibul wafa'u bih, perjanjian dengan Allah wajib ditunaikan. Wa yufhamu minhul qasamu idza qulta, dan bisa difahami dari ahdullah makna qasam. Kalau disebutkan muqsam alaih, contoh ahdullah la af'alanna kadza. Di sini mana muqsam alaih? La af'alanna, itu sesuatu yang disumpahi. Jadi dalam qasam itu ada yang ada pihak yang muqsim bersumpah, ada yang muqsam bi, sesuatu yang disumpahi, ada yang muqsam alaih, sesuatu yang disumpahi. Ada apa? Ada yang bersumpah, ada sesuatu yang dijadikan yang dijadikan sumpah Allah SWT atau makhluk-makhluknya kalau Allah yang bersumpah. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang disumpahnya apa? Gitu kan? Di sini ahdullahi la fa'alanna kadza, ada muqsam alaihi la fa'alanna kadza. Berarti ahdullah untuk sumpah. Maknanya ya demi Allah, la fa'alanna kadza, saya akan berbuat demikian-demikian. Ya. Jadi untuk memperjelas tentang tadi syarat-syarat sumpah, adalah yang bersumpah, kemudian yang disumpahi, dan ada yang dijadikan sumpah. Seperti wallahi, nah la adribanna zaidan. Ya, muqs yang bersumpah kan kita. Ya. Kemudian ada adawatnya. Wawu di sini kan wallahi. Wawu kan wa qasam. Kemudian muqsam bihinya siapa? Allah muqsam bihinya. Zat yang dijadikan yang disumpahi. Kemudian sesuatu yang disumpahi untuknya apa tadi? La adribanna hadza, la adribanna zaidan, memukul Zaid ini, sesuatu yang disumpahinya. Li dzikrika al-muqsama 'alaih, karena engkau menyebutkan di sini sesuatu yang disumpahi, yaitu af'alanna kadza, maka mesti di situ ahadullah bermakna apa? Qasam. Jadi lafaz itu ada yang dia menunjukkan secara nas kepada qasam, sumpah, ada yang tidak secara nas. Ya, yang mau kita maukan, yang dimaukan pembahasan ini, yaitu tentang pembahasan wajibnya mengumumkan khabar adalah ketika dia datang kepada lafaz atau datang selain lafaz, dia menunjukkan sumpah secara pasti tidak bisa dibawa kepada selainnya, gitulah. Adapun kalau ahdullah kan tidak jelas, tidak pasti menunjukkan kepada apa? Sumpah. Bahkan seringnya tidak untuk sumpah. Lihat, an yakuna al-mubtada'u nafsan fil yamin. Tempat yang kedua di mana khabar wajib dibuang adalah ketika mubtadanya secara nas tegas menunjukkan kepada sumpah. Contoh la'amruka la'af'alanna. La'amruka la'af'alanna. Ya. Amr yani maksudnya al-hayah, kehidupan, demi kehidupanmu. La'af'alanna, aku bersumpah. Ini sumpah yang lughawi sifatnya. Kalau sumpah yang syar'i tidak boleh. Ya, kita bersumpah kecuali dengan Allah SWT. Dan adawatnya pun khusus. Wawu, ba, dan ta. Ini maknanya saja gitu, sumpahnya. Rasyam Sayyidin ya diperbolehkan. Karena datang juga sebagian salaf yang menggunakannya. Yang menggunakannya. di sini saya barang ada antum ada iskal, saya baca ya pertanyaan kepada penjelasan Syekh Utsaimin yang berkait dengan sumpah dengan la'amr ini. Wa huna mas'alatun li Syekh Utsaimin, di sini ada masalah, wa hiya hal yajuzu an yuhlaf bi qawlihi, boleh tidak atau disumpahi dengan ucapan la'amri la'falanna, iz karena kaifa yuhlaf bi hayati, disumpai dengan kehidupannya. Kenapa? Tidak untuk Allah saja. Misalnya la'amrillah. Tapi juga untuk selainnya. Al-jawab, jawabannya al-aslu la yahlif. Hukum asalnya adalah tidak bersumpah. Ya, dengan amr ini. La'amr. Wazannya alima ya'lamu. Amira ya'maru. Amr. Masarnya. Maknanya haya. Al-aslu la yahlif. Hukum asalnya dia tidak, seseorang tidak bersumpah dengan menggunakan la'amri. Lakin, ya, tapi al-halifahuna laysa bisighatil qasam. Sumpah di sini tidak di atas sighah qasam yang syar'i. Ya, wal mamnu yang dilarang an yakuna bisighatil qasam. Kalau dia di atas sighah qasam, sighah qasam apa? Dengan wawu, dengan ba, dengan ta, ya, wallahi billahi tallahi itu sighah qasam. Yang itu tidak boleh kita gunakan untuk selain Allah. Adapun Allah ya terserah, ya. Untuk bersumpah dengan makhluk-makhluknya untuk menunjukkan keagungan kebesaran ciptaannya. Dan itu tentunya menunjukkan kebesaran penciptanya. Contoh yang enggak boleh nih, wa amri la fa'alana dengan wawu. Fa hadza la yajuz. Ini yang tidak boleh. Sebenarnya lakin al-halifa huna laysa bi sighatil qasam. Tapi di sini sumpahnya bukan dengan sighah qasam. Yang dilarang adalah sumpah dengan sighah qasam. Ya, contoh an yaqula wa amri la fa'alanna fa hadza la yajuz. Amma qawluhu ada penucapannya la amri ini fa yajuz. Waqad ja'a dzalika 'an ash-shahabah, ini datang juga dari sahabat. Wa hadza laysa qasaman. Ini bukan qasam tapi bi makna qasam. Bukan qasam cuma mengandungi makna qasam. Kemudian demikian. Dalam Al-Quran juga deh. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La'amruka la'af'alanna at-taqdir. La'amruka qasami. Ah itu khabarnya yang wajib dibuang. Tidak boleh anda sebutkan la'amruka qasami. Kenapa? Karena amr itu sudah pasti menunjukkan makna apa? Qasam. Sehingga tidak boleh sebutkan. Ya. Berbeda dengan tadi ahdullah. Itu kan tidak secara nas menunjukkan apa qasam, maka boleh disebutkan ahdullahi qasami gitu. Fa amruka ya rabbi mubtada wa qasami khabaruhu. Wa la yajuzu tasrih bih, dan tidak boleh untuk di situ khabarnya ya berupa qasami untuk di tasrih disebutkan. Qila wa mithlu, ada juga yang mengatakan yang semisal ini yang menunjukkan kepada apa? Qasam secara nas adalah yaminullah la fa'alanna. Yaminullah la fa'alanna. At-taqdir yaminullah qasami. Tapi ada kelemahan. Ya, jadi yaminullah sebagian menyamakan dengan la'amrullah. Cuma sebenarnya tidak seperti itu. Ya, sebagaimana kata Asy-Syarah di sini, wa hadza la yata'ayyan an yakuna al-mahdhuf fihi khabara. Kalau yaminullah, ini tidak mesti bahwasanya yang dibuang itu khabar. Iya, ada pembuangan juga, mungkin mesti juga pembuangannya, tapi yang dibuang itu enggak mesti khabar gitu. Paham ini? Kenapa li jawazi kaunihi mubtada? Karena boleh juga untuk yang dibuang itu mubtadanya. Berarti waktu takdir qasami yaminullah. Bisa juga yaminullah qasami, enggak mesti apa khabar. Bi khilafi al-amruk, bedanya berbeda dengan al-amruk. Fa innal mahdhuf ma'ahu yata'ayyan an yakuna khabara, sesungguhnya yang dibuang bersama amruk mesti khabar. Kenapa? Li'anna lamal ibtida' qad dakhalat 'alayhi, karena lamul ibtida' telah masuk kepadanya. Itu ini lamul ibtida' masuk pada mubtada, berarti mesti ini bukan khabar. Adapun pada yaminullah mungkin yang dibuang mubtada mungkin khabar, sehingga tidak masuk yaminullah pada pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang wajibnya membuang apa? Khabar. Wa haqquha ad-dukhulu 'ala al-mubtada, dan lamul ibtida' haknya masuk pada mubtada. Fa in lam yakun al-mubtada'u nassan fil yamin, adapun kalau mubtada'nya tidak secara tegas menunjukkan kepada yamin, maka lam yajib hadzu al-khabar, tidak wajib membawa khabar. Contoh ahdullahi la fa'alanna, jelas di sini ahdullah, lafaz di sini kan umum ya, cuma di sini untuk sumpah. Dari mana antum tahu ahdullah bermakna sumpah? Ada muqsam 'alaihi, itu apa? La fa'alanna. Ini boleh disebutkan khabarnya, boleh sembunyikan. Kalau disebutkan contohnya ahdullahi alayya. Ya. Mengandung sumpah, perjanjian Allah atasku, maksudnya aku bersumpah. Ya. Fa ahdullah, maka ahdullah mubtada alayya khabarnya. Walaka itsbatu wa hadzu, dan boleh bagimu menetapkan khabarnya atau membuangnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, tempat yang kedua bisa dipahami di mana wajib dibuang khabar, yaitu ketika khabarnya datang setelah lafaz yang secara nafs menunjukkan kepada kosan. Ya. Al-mawdi'u tsalits, tempat yang ketiga, an yaqwa ba'da al-mubtada'i wawun hiya nassun fil ma'iyyah. Datang setelah mubtada wawu, yang mana wawu ini secara tegas menunjukkan makna ma'iyah, kebersamaan. Ya, ini maksudnya secara tegas menunjukkan apa? Makna ma'iyah adalah dia kalau diganti dengan ma'a itu maknanya tidak rusak gitu. Ya, diganti wawunya dengan ma'a tidak rusak. Nahu kullu rajulin wa dhi'atuh, setiap orang bersama keahliannya. Hirfah namanya, bai'ah hirfah, keahlian, profesi. Setiap orang bersama profesinya. Ya. Melekat kemana saja. Fa kullun, maka kullun i'rabnya mubtada wa qawlu wa bai'atuhu ma'tuf 'ala kull, ya tasdir pada kull. Wal khabar mahdhuf, taqdirnya kullu rajulin wa bai'atuhu muqtarinan. Ini juga sama, kenapa sih wajib dibuang? Kullu rajulin wa bai'atuhu, kenapa tidak boleh disebutkan khabarnya muqtarinan? Karena khabarnya sudah ditunjukkan oleh wawu itu. Ya. Setiap orang bersama profesinya. Sudah ditunjukkan oleh apa? Makna wawu itu. Ya. Sudah digantikan khabarnya dengan apa? Wawu itu. Menunjukkan ma'a. Wa yuqaddaru al-khabaru ba'da wawin wawil ma'iyah. Dan ditakdirkan khabar setelah wawu al-ma'iyah. Paham ini ya? Tapi i'rabnya ma'tuf ya, bukan mansub sebagai maf'ul ma'ah, bukan. Beda lagi nih. Kemudian waqila la yahtaju ila taqdiril khabar. Ada juga yang berpendapat bahwasanya kalam yang seperti ini, kullu rajulin wa bai'atuhu dan yang semisalnya, itu tidak butuh kepada penakdiran khabar. Ini pendapat yang lain. Kenapa? Li'anna ma'na kullu rajulin wa bai'atuhu adalah kullu rajulin ma'a bai'atihi. Karena makna kullu rajulin wa bai'atuhu adalah makna mana kullu rajulin ma'a bai'atihi. Ya. Wa hadha kalamun tam la yahtaju ila taqdiri khabar. Dan ini adalah kalam yang tam yang tidak butuh berkhabar. Ya iyalah kalau kullu rajulin ma'a bai'atihi. Tapi kalau kullu rajulin wa bai'atuhu ya tidak pas ya. Sebagian ini mendapat orang-orang Kufah menyatakan bahwasanya di situ wa bai'atuhu itu dia ma'tuf, yaitu sadda masadda al-khabar gitu. Jadi yang sadda masadda khabar itu ada yang lain katanya. Waqtaru hadzal madhhab Ibnu Ushur. Madhhab ini dipilih oleh Ibnu Ushur dalam Syarah Al-Idhah. Lihat dalam catatan yang nomor 2 itu, bantahannya. Wa yuraddu alaihi bi anna al-wawa harfun wa laysat dharfa. Dibantah madhhab ini. Ya, maksudnya wawu itu huruf bukan dharf. Kalau ma'a kan dharf. Iya. Fala yasluhu al-ikhbaru biha. Sehingga tidak cocok untuk mengkhabari dengan huruf. Ya, waqad ja'ala Ibnu Hisham hadha al-madhhab za'm al-Kufiyyin wa al-Akhfash. Ibnu Hisham telah menjadikan bahwa madhhab ini adalah madhhab yang dipersangkakan atau diklaim oleh al-Kufiyyin wa al-Akhfash. Kemudian fa in lam takunil wawu nassan fil ma'iyyah. Sekarang kalau wawunya tidak secara tegas menunjukkan kepada kebersamaan. Kalau tadi kan dari maknanya kan kebersamaannya. Kullu rajulin wa bai'atuhu, setiap orang bersama apa? Profesinya, keahliannya. Melekat kan dia, tidak bisa terpisahkan. Adapun kalau wawunya tidak secara tegas menunjukkan ma'iyah, memungkinkan ma'iyah, juga memungkinkan selain ma'iyah, maka lam yuhdafi al-khabaru juga. Khabarnya tidak wajib dibuang. Contoh, Zaidun wa Amrun qa'imani. Zaidun wa Amrun qa'imani. Ya, tidak mesti ya berdirinya Amr bersamaan dengan apa? Zaid. Bisa Amr dulu, bisa Zaid dulu. Iya. Tidak ada apa di sini? Ketegasan menunjukkan makna ma'iyah. Iya kan? Memungkinkan berdirinya bareng, memungkinkan Zaid dulu, memungkinkan apa? Amr dulu. Maka kalau seperti ini tidak wajib dibuang. Bahkan wajib disebutkan kalau enggak jelas ya. Zaidun Amrun. Kalau kita berhenti, boleh enggak? Dalam keadaan kita memaukan berdiri. Enggak ada dalil yang menunjukkan, boleh enggak? Enggak boleh. Harus sebutkan kalau iman ini. Ayat tempat yang ketiga, jelas ya. Yaitu ketika datang khabarnya setelah wawu yang secara tegas menunjukkan makna kebersamaan. Kullu rajulin wa tuluh, misalkan setiap orang yang bersama tingginya dia. Ya, yang saya terpisahkan lah. Bikinnya kalimat seperti itu ya. Pokoknya sih yang bersama-sama terus keadaannya tuh. Ya. Kullu rajulin wa khuluquhu, misalkan. Ini muqtarinan gitu kan. Kalau kullu rajulin wa jawaluhu dengan HP-nya. Mungkin kemana-mana enggak pernah lepas HP-nya. Tapi kan ada orang yang enggak bawa juga. Ya. yang keempat, al-maudhi'u ar-rabi', tempat yang keempat. An takuna al-mubtada'u masara, tempat yang keempat dari apa? Wajibnya membuang khabar. Lihat, perhatikan di sini. An yakuna al-mubtada'u masara. Mubtadanya masdar, itu syaratnya. Mubtadanya masdar. Wa ba'dahu halun, setelah masdar ada hal. Yang mana hal ini saddat masaddal khabar. Di sini saddat dikasih ta dalam kurung, maksudnya boleh dibaca sadda, boleh dibaca saddat. Karena hal itu bisa diperlakukan manaf, bisa mudzakkar. Iya. Wa ba'dahu halun saddat atau sadda masaddal khabar. Setelahnya ada hal yang dia menduduki posisi khabar. Khabarnya enggak ada gitu. Jadi setelah mubtada yang berupa masdar diikuti oleh apa? Hal. Yang hal ini sadda masaddal khabar. Menduduki tempatnya khabar karena dia bisa menyempurnakan makna mubtada tadi meskipun tanpa khabar. Wa hiya la tasluhu an takuna khabara. Meskipun dia tidak cocok untuk dijadikan khabar. Ya. Fa yuhdhaful khabar wujuban li saddil hali masadda, maka dibuanglah khabar secara wajib karena hal telah menduduki posisi khabar yang dibuang ini. Wa dzalika nahwu, contohnya darbil 'abda musian. Pukulanku ya menimpa budak itu dalam keadaan dia musian. Apa? Bersalah. Ya, kita terapkan yang lebih tadi. Mubtada'i masdar. Mana masdarnya sini? Darb. Ya, masdar dia. Kemudian setelahnya hal. Yang dia hal ini apa menempati posisi khabar. Itu apa? Musian. Ya. Ahsan kita baca catatan yang nomor 4 itu ya. Keterangan tentang an yakun al mubtada masdar, agar mubtadanya masdar. Ini masdarun amilan ya. Fi ismin mufassirin li dhamirin dhi halin la yasihhu kaunuha khabara. Ini masdar yang beramal tuh, syaratnya masdarnya beramal. Masdar yang beramal pada isim yang menafsirkan dhamir. Masdarnya beramal pada isim yang menafsirkan dhamir. Zihal, yang dhamir itu adalah memiliki hal. La yasihu kaunuha, yang mana halnya tidak bisa dijadikan khabar. Pada contoh tadi, darbil abda musian. Masdarnya mana? Darb. Ya. Dia beramal. Ya. Pada isim yang mufassirin menafsirkan dhamir. Ya, isim tadi mana isimnya? Dorbi. Beramal di mana itu? Beramal pada ia kan? Sebagai apa di sini? Fa'ilnya. Ya, juga beramal pada al-abda sebagai maf'ulnya. Dia beramal pada isim yang menafsirkan domir. Isimnya menafsirkan domir yang memiliki hal. Ya. yang mana hal tersebut tidak cocok untuk dijadikan sebagai khabar. Kan takdirnya darbi al-abda musian darbi al-abda hasilun, itu kan idza kana, ya. Idza kana musian. Bentar, sini dikatakan masdar yang beramal pada isim yang menafsirkan dhamir. Ya, beramal pada isim yang menafsirkan dhamir. Hah, mana? Musi. Beramal pada isim yang menafsirkan dhamir apa di sini? Masdar yang beramal, ya, masdar yang beramal pada isim yang menafsirkan dhamir yang memiliki hal. Ya. Yang mana hal tersebut la yasihu kaunu khabara. Ya. Ya, beramal pada hal, ya. Hidayat fadarbi mubtada wal abda ma'mulun lahu. Dharbi mubtada al abd ma'mul dari apa? Dharb. Ya, mungkin al abd di sini, ya. Ini bukan masa beramal pada isim yang isim ini menafsirkan dhamir yang memiliki hal. Ini al abd sepertinya. Ya. Isim yang menafsirkan ini seperti al abd. Wal abd ma'mulun lahu. Ya, abad adalah ma'mulnya, maf'ulnya dorb. Ya. Kemudian musian halnya. Ya, di sini kan al-abad kan menafsirkan dhamir yang dhamir ini memiliki hal musian. Apa dhamir kan huwa di situ pada kana itu. Kananya kan kembali kepada al-abdu, ya kan? Nah, itu. Fa dorbi mubtada, maka dorbi mubtada dan abad ma'mulunlah, ma'mulnya dorb, wa musian hal. Ya, saddat masaddal khabar, menuduki tempatnya khabar. Wal khabaru mahdhuf wujuba, dan khabar yang mahdhuf secara wajib takdirnya darbil abda idza kana musi'a, sebagian menambahkan dan supaya lebih tepat, ya, darbil abda hasilun. Darbil abda hasilun, sebagian menambahkan demikian. Khabarnya hasil dibuang. Adapun idza darb saja muta'alliq dengan hasil. Darbil abda hasilun idza kana musi'a. Ya, pukulan saya terhadap budak tadi terjadi, gitu kan? Idza kana, ketika si budak tadi musia, ya, dalam keadaan apa? Bersalah, ketika dia dalam keadaan bersalah. Idza aradta al-istiqbal, jika engkau menghendaki makna istiqbal, berarti darbi al-abda, ya, pukulan saya menimpa budak tersebut atau pukulan saya kepada budak tadi hasilun, terhasilkan jika dia berbuat salah. Wa in aradta al-mudhi, adapun kalau engkau menghendaki makna mudhi, maka takdirnya berbeda, bukan dengan idza tapi dengan idz. Darbil abda mungkin lebih tepatnya wa'alam dengan hasilun idz kana musia, terjadi ketika, ini kan dharf yang muta'alliq saja dengan apa? Hasil tadi yang mahdhuf khabarnya. Darbil abda itu terjadi ketika dia telah bersalah, gitu. Fa musian halun, maka musian hal minad dhamir, hal dari dhamir mustatir fi kana, pada kana. Al-mufassar, nah ini tadi itu al-mufassar bil abad, yang dhamir mustatir pada kana tersebut ditafsirkan oleh al-abad. Ya, berarti tadi benar, ya, masdarun amilan fismin mufassirin li dhamirin di halin la yasihu kaunuha khabar anhu. Jadi masdar yang dia beramal pada isim yang menafsirkan dhamir, isim tadi al-abad, berarti isim yang menafsirkan dhamir al-abad dalam contoh tadi. Al-abda ini menafsirkan dhamir yang dia dhamir ini memiliki hal atau pemilik hal. Selangi famusian halun minat dhamir, dari dhamir mustatir yang ada pada kana, yang ditafsirkan dhamir mustatir tadi dengan al-abd itu. Ya, kemudian wa idza kana au idza kana dhorfu zaman naib anil khabar. Ya, pengganti dari khabar. Kalau di sini beliau Asy-Syarif berpendapat khabarnya apa? Idza kana atau idz kana. Kalau yang lain hasilun. Ya. Idza kana, idz kananya hanya apa? Muta'alliq saja. Dan perlu diketahui kana di situ kana yang tamah, ya. Bukan apa? Kana yang naqisah, bukan. Ya. Sehingga i'rabnya idza dharf li mustaqbal min az-zaman. Ya. Tadi muta'alliq dengan hasil, atau kalau antum jadikan khabarnya ini juga enggak masalah sih. Kemudian kana fi'lun madh, tam dia. Fa fa'ilun mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila al-'abd. Musian hal, kan, minat dhamir fi kana ini yang dibuang. Ya. Jadi aslinya ucapan kita dorbi al-abda musian adalah dorbi al-abda idha kana musian atau muhasilun idha kana musian. Tersalah. Ya. Kalau di sini idha kana khabarnya. Kalau yang lain hasilun. Idha kana yang ta'lin hasil. Itu lebih enak ya. ونبه المصنف بقوله وقبل حال dan المصنف mengingatkan ucapannya وقبل حال sebelum hal mengingatkan kepada أن الخبر المحذوف مقدر maksudnya khabar yang mahdhuf itu ditakdirkan قبل الحال sebelum hal penakdirannya allati saddat masdar khabar yang mana khabar yang mana hal tersebut menduduki tempatnya khabar yang mencukupi dari khabar kama taqaddama taqrir sebagaimana telah lewat penjelasannya. Difahami gini yang keempat dari tempat pembuangan apa? Khabar secara wajib. Yaitu ketika apa? Mubtadanya masdar. Ya, dia beramal pada isim yang menafsirkan dhamir yang ada pada kana. Yang dhamir yang ada pada kana ini adalah pemilik hal yang disebutkan. Yang hal ini menduduki posisi apa? Khabar tadi. Ya, darbil abda musian. Silakan dikiaskan aja. Ya. Selain ini, darbil abda ya ikrami misalkan. Ikrami zaidan. Bagaimana? Lanjutkan. Hasil hal. Ikrami zaidan. Ida apa? Apa? Aliman. Ya. Ikrami zaidan aliman. Ikrami zaidan hasilun idha kana aliman. Hal ya. Jika dia dalam keadaan alim ataupun ya misalnya terserahlah mujtahidan misalkan ikrami zaidan mujtahidan takdirnya ikrami zaidan hasinu idza kana mujtahidan jadi bukan khabarnya kana ya yang masuk tapi apa hal kananya apa tam wa ihtaraza bi qawlihi la yakunu khabara dan dia berjaga-jaga dengan ucapannya la yakunu khabara ya dan dia bukan khabar. Jadi halnya tadi la yakunu khabara tidak bisa dijadikan sebagai khabar itu kan syarat-syaratnya. Ya, jadi tadi babi jadi hafal ya an yakunal mubtada'u masdara mubtada'nya harus masdar wa ba'dahu halun setelahnya hal saddat masdar khabar menduduki bisa khabar wa hiya la tasluh an takuna khabar dan dia tidak cocok untuk menjadi khabar. Ya, di sini dengan ucapannya la tasluh an takuna khabara adalah untuk berjaga-jaga dari anil hal dari hal yang allati tasluh yang cocok bisa an yakuna khabara untuk menjadi khabar anil mubtada'il mazkur dari mubtada' yang telah sebutkan. Ya. Jadi kalau halnya cocok dijadikan untuk khabar, ya enggak boleh. Ya, bukan pembahasannya berarti. Kalau tadi coba antum perhatikan cocok enggak jadi khabar? Dorbil abda kalau dikatakan musiun. Ya. Bisa enggak di sini musi bersalah dijadikan sifat khobar bagi pukulan. Pukulan itu bersalah. Betul gak? Masa pukulan bersalah? Ya orangnya. Ya kan? Nanti akan dijelaskan juga. Jadi wahtaraza atau wahturiza biqawli dijaga dengan ucapannya la yakunu khobar agar hal tadi tidak bisa sebagai khobar dari hal yang bisa antakuna khobar dijadikan sebagai khobar dari mubtada yang telah disebutkan. Nahu ma hakal akhfashu rahimahullah min qawlihim. Contoh apa yang dikatakan oleh al-akhfash dari ucapan mereka. Sebagai orang Arab. Zaidun qa'iman. Zaidun qa'iman. Ya. Di sini qa'im cocok tidak dijadikan khabar bagi Zaid? Cocok ya kan? Bisa. Ya, tidak ada mani'. Fa Zaidun mubtada wal khabar mahdhuf. Dan khabarnya mahdhuf di situ. Takdirnya. Sabata qa'iman. Hal ya. Zaid tetap dalam keadaan berdiri. Ya. Wa hadhihi al-hal, hal ini yani qa'iman tasluh an takuna khabara bisa jadi khabar, ya kan? Fatakul dengan kamu katakan Zaidun qa'im bisa. Falaikunul khabar wajib al-hadf kalau seperti ini maka khabarnya tidak wajib dibuang. Perhatikan itu. Ya. Pembahasan kita adalah tentang wajibnya apa? Membuang khabar yaitu ketika mubtada'nya adalah apa? Masdar yang beramal ya pada isimnya menafsirkan dhamir kemudian diikuti selanjutnya oleh hal yang hal ini tidak bisa dijadikan sebagai apa khabar. Kalau halnya bisa dijadikan khabar, maka wajib tidak menyembunyikan khabarnya? Tidak. Lihat. Fataqulu Zaidun qa'im fala yakunu al-khabar, maka jadilah khabar wajib al-hadzi, wajib dibuang. Fala yakunu al-khabar wajib al-hadzi. Contoh tadi Zaidun qa'iman. Ya. Karena qa'im bisa dijadikan sebagai khabar, Zaidun qa'imun, maka kalau seperti ini halnya cocok atau bisa dijadikan khabar, maka tidak boleh khabarnya atau tidak lagi khabarnya lah wajib dibuang. Khabarnya tidak lagi wajib dibuang. Berbeda dengan dorbil abda musian. Musian ini hal. Dan dia musian tidak cocok, tidak bisa dijadikan khabar dari dorb. Lihat. Fa'innal hala fi, ini hal pada contoh ini. La tasluhu an takuna khabara. Tidak bisa dijadikan khabar. Anil mubtada. Untuk mubtada. Alladhi qablaha, yang sebelumnya. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan. Dorbil abda musi'un. Ya. Kenapa? Li'anna dorba, karena pemukulan. La yusofu. Tidak disifati bahwasanya pemukulan tadi bersalah. Yang bersalah orangnya ya. Jadi kalau antum dorbi al-abda musiun. Ya, maknanya pemukulan saya ya kepada budak tadi musiun. Adalah pemukulan yang bersalah. Ya, kan tidak pas. Yang bersalah orangnya. Ya kan. Ya. Sampai di sini kira-kira jadi paham enggak? Tempat yang berapa ini? Yang ke 4. Dari tempat wajibnya membuang, membuang khabar, yaitu ketika mubtada'i masdar yang beramal pada isim yang menafsirkan dhamir mustatir yang memiliki hal, kemudian setelah itu tidak diikuti oleh hal dan halnya tidak bisa dijadikan sebagai khabar, ya maka hal ini menduduki posisi khabar, sadda masdar khabar. Adapun kalau halnya cocok dijadikan sebagai khabar, maka pembuangan mubtada'i tidak wajib. Contohnya tadi. Apa yang dilibatkan oleh apa siapa tadi? Al-Fash ya. Zaidun qa'iman. Loh. Betul enggak kalimat ini? Betul. Ya. Qa'iman sebagai apa? Hal. Khabari mahdhuf. Takdirnya Zaidun sabata qa'iman. Ya. Boleh disebutkan khabarnya Zaidun sabata qa'iman, boleh dibuang Zaidun qa'iman. Ya. Kenapa? Karena halnya qa'im bisa dijadikan khabar bagi Zaid. Wal mudhaf ila hadhihi ila hadzal masdar hukmuhu ka hukmil masdar, dan hukum isim yang diudhafahkan. Kalau tadi kan masdar syaratnya ya. Begitu juga hukum isim yang disandarkan kepada masdar. Ini hukumnya seperti hukum masdar itu sendiri, seperti atamu tabyini al haqqo manutun bil hikam. Di sini mubtada'nya mana? Atamu. Nah, atamu ini bukan ini, bukan masdar. Iya, bukan masdar. Tapi dia diidhafahkan kepada masdar. Tabyin. Sama juga hukumnya. Gitu. Atamu tabyini al-haqqa. Al-haqqa di sini isim yang menafsirkan dhamir. Iya. Penjelasan saya terhadap hak, terhadap kebenaran yang paling sempurna, dihasilkan. Iya. Ketika penjelasan tadi, manupun bil-hikam, diikat dengan hikmah. Orang kan kalau menjelaskan saja tanpa hikmah kurang pas. Harusnya melihat siapa yang diajak bicara. Fa'atam mubtada' tabyin mudhaf ilaih wal haqqo maf'ul bihi dan tabyin manutun hal sadda atau saddat masdar khabar saddat masdar khabar atam. Takdirnya apa? Atam mutabyin al haqqo hasilun idza kana, ini idza kana at tabyin manutun bil hikam. Ya. Wa taqdir atam tabyin al-haqq idza kana aw idz kana manutan bil hikam. Yani idz kana at-tabyin atau idz kana tabyini manutan bil hikam. Ya. Sampai di sini dan tanya kan belum kita akhiri. Hah? Ada yang belum paham? Ya. Hal ya dari apa fa'il kana yang itu kembali kepada at-tabyin. Ini takdirnya atamu tabyini al-haqqa hasilun idza kana tabyini manutan ya bil hikam. Apabila terjadi penjelasanku ini dalam keadaan gitu deh. Atamu tabyini penjelasan saya yang paling sempurna terhadap al-haq. Ini penjelasannya bagus sempurna gitu terhadap al-haq. Ini hasilun terjadi idza kana apabila tabyin tadi ya terjadi dalam keadaan manutan, diikat dengan hikmah. Ya, ada yang paham? Ada yang mau tanyakan? Ya, kalau tidak ada, maka kita cukupkan sampai sini. InsyaAllah nanti kita lanjutkan. Saya ada pelengkapnya pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.